Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masih pada tafsir ayat yang ke-31 dan 32. Kemudian kita masuk pada ucapan al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata beliau, yani pada ayat, pada kalimat huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dialah zat yang lebih mengetahui terhadap kalian. Idh ansha'akum, ketika Allah Azza wa Jal menciptakan kalian dari bumi. Wa idh antum ajinnah, dan ketika kalian dalam kondisi ajinnah, janin, pada perut ibu-ibu kalian. Ay huwa ta'ala a'lamu bi ahwalikum kulliha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui kondisi-kondisi kalian seluruhnya. Wa ma jabalakum alaih, dan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan atas kalian sebagai sesuatu yang dibawa sejak lahir, sifat-sifat kalian, minad dha'fi, adanya kelemahan pada diri-diri kalian, wal khawar, adanya kerendahan pada kalian, an katsirin mimma amarakumullahu bih, dari perkara yang banyak yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kalian. Jadi sifat manusia adalah apa? Secara asal dhaaf, lemah. Ya, sejak lahir Allah subhanahu wa ta'ala telah yang menciptakan mereka dalam kondisi lemah. Dari bentuk penciptaannya bumi, al-ard, di mana kalau kita membaca tafsir para ulama, Adam alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan berawal dari butiran-butiran debu, yang mana butiran-butiran debu sebagaimana kita ketahui sangat khafif, sangat ringan, mudah terombang-ambing, kemudian berkumpul ya berupa tanah dengan prosesnya, tanah yang basah, kemudian tanah itu mengering sehingga seperti tembikar, ketika diketuk ada suaranya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga anak keturunan Adam alaihissalam Allah azza wa jal ciptakan dari sesuatu yang lemah, berupa apa? Ma'un mahin, air yang sangat hina, yang tidak ada kekuatannya. Kemudian dengan prosesnya dari tetesan mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi sekerat daging. Nah, semua dari proses yang lemah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Bani Adam, yaitu manusia seluruhnya. Dan hal itu Allah subhanahu wa ta'ala ya menciptakan kita dalam kondisi lemah, dan juga lemah dari perkara yang banyak dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Wa min kathrati dawa'i ila ba'dil muharramat, dan juga adanya faktor-faktor yang sangat banyak yang bisa mendorong ya, menjadi pendorong, menjadi penyeret kepada sebagian perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jiwa yang ammaratun bisu, jiwa ya, dalam jiwa kita ada jiwa yang mendorong kepada kejelekan. Demikian pula banyaknya bisikan-bisikan syaitan selain jiwa kita yang mendorong kepada kejelekan, demikian pula syaitan yang terus membisikkan diri kita. Nah, mereka berusaha sedemikian rupa untuk manusia menjadi teman para syaitan di neraka. Demikian pula wa kathratil jawalibi ilaiha, dan banyaknya penarik-penarik yang menyeret Bani Adam, manusia, ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa adamil mawani'il qawiyah, dan tidak adanya pencegah-pencegah, perisai-perisai yang menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan haram tersebut. Wadda'fu mawjudun musyahadun minkum, kelemahan hal itu ada dan nyata tersaksikan pada diri-diri kalian. Nah, tanpa ditanya, maka masing-masing kita akan mengatakan bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah. Dalam sehari, ya, berapa perkara-perkara yang kita tidak sempurna melaksanakannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah seluruhnya. Ya, kadang juga pada perkara-perkara yang wajib kita merasakan adanya kelemahan padanya. Nah, hal itu adalah sesuatu yang jabalakum alaih, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri kalian. Hina ansha'akumullahu minal ardi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari bumi, dari tanah Adam alaihissalam. Wa idh kuntum fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian berada pada perut-perut ibu kalian, ya, ketika terlahir juga ad-dha'f, kelemahan itu ada. Nah, kita datang ke masing-masing kita terlahirkan di permukaan bumi ini tanpa membawa sesuatu apapun, membutuhkan sang ibu, membutuhkan ayah, membutuhkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kelemahan itu sesuatu yang nyata yang ada pada diri-diri manusia. Walam yazal mawjudan fikum, dan terus ada pada kalian. Hal itu tidak lepas dari karakter dan sifat manusia. Kamu ta'ala qad awjada fikum quwwatan 'ala ma amarakum bih. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menanamkan, yakni memunculkan, memberikan anugerah kepada kalian adanya kekuatan pada perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Anugerah ketika kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan nasyat ya dalam beribadah, dalam menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian melengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, itu adalah taufik minallah yang wajib untuk kita syukuri dan wajib untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin ad-dha'fu lam yazal, akan tetapi kelemahan itu senantiasa menyertai. Ya, oleh karena itu dengan perkara tersebut, ya, kita wajib senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan perkara-perkara yang telah disyariatkan olehnya. Fali'ilmihi ta'ala bi ahwalikum hadhi, maka dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi-kondisi kalian ini, nasabatil hikmatul ilahiyah wal judi rabbani, maka hikmah Allah Azza wa Jal dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, yakni menyesuaikan sesuai untuk ya ayyata ghammadakum bi rahmatihi wa maghfiratihi wa afwihi, untuk Allah azza wa jal melimpahkan kepada kalian, ya melimpahkan kepada kalian, meliputi kalian dengan rahmat dari Allah azza wa jal. Demikian pula kalian diberikan limpahan ampunan darinya. Demikian pula kalian diberikan limpahan pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada perkara ini dari Allah azza wa jal, rahmatnya, ya kasih sayangnya, ampunan-ampunan darinya, pemaafan-pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya semua manusia akan binasa dan langit akan runtuh membinasakan Bani Adam. Wa yaghmurakum bi ihsanihi, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan, telah melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kalian. Wa yuzilu ankum al-jara'im wal ma'athim, dan menghilangkan perbuatan-perbuatan dosa kejahatan kalian, dan yakni al-jara'im, perbuatan kejahatan kalian dan dosa-dosa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu selebar-lebarnya. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan pintu taubat bagi orang-orang yang pada malam hari, untuk orang-orang yang berdosa pada pagi hari. Nah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan pintu taubat pada pagi hari untuk orang-orang yang telah berbuat dosa pada malam harinya. Senantiasa pintu taubat terbuka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat sebelum ajal datang kepada mereka. Khususan idza kana al-'abdu maqsuduhu mardata rabbih fi jami'il awqat, terlebih apabila seorang hamba itu tujuannya tertanam pada jiwanya mardata rabbih, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap detik-detik kehidupannya. Yang dia cita-citakan adalah mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan usaha-usaha yang dia lakukan, bukan sekedar omong kosong. Dia upayakan, dia usahakan. Demikian pula wasa'yuhu fima yaqrubu ilaihi fi aktsaril anat, dan usaha-usaha dia pada perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jal pada mayoritas dari waktu yang dia lewati dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula wa firaruhu minadz dzunubi allati yumqatu biha 'inda maulah, dan dia berusaha menerapkan bimbingan-bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya untuk dia lari, menghindar dari perkara-perkara yang bisa dia dimurkai dengannya, ya di sisi Allah azza wa jal. Thumma taqa'u minhu al-faltatu ba'dal faltati, kemudian terjadi menimpa dirinya al-faltah, yakni kesalahan demi kesalahan. Fa inna Allah ta'ala akramul akramin wa arhamur rahimin, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia, dan dialah zat yang maha pengasih. Arham bi'ibadihi minal walidati biwaladiha, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengasihi, lebih menyayangi terhadap hamba-hambanya dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Ya, kalau kita perhatikan sang ibu begitu sayang, begitu melindungi anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala arham bi'ibadihi, lebih menyayangi terhadap hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan dalam syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menanamkan al-da'af pada diri kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu taubat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala juga ya memberikan syariat yang begitu beragam ya untuk memberikan kemudahan kepada kita. Nah, semua itu apa? Bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri-diri kita. fala budda li misli hadza an yakuna min maghfirati rabbih qariban. Naam. Maka fala budda li misli hadza an yakuna min maghfirati rabbih qariban. Maka dengan hal ini, dengan permisalan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, naam, yakni seorang hamba dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala qariban, wa an yakuna Allahu lahu fi jami' ahwalihi mujiban, dan untuk Allah Subhanahu wa taala pada seluruh kondisi seorang hamba mujiban, yakni menjawab, mengabulkan permohonan-permohonan hamba-hambanya. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian mensucikan, membersihkan diri-diri kalian. Ay tukhbiruna an-nas bi taharatiha ala wajhi tamadduh. Jangan sekali-kali kalian mensucikan, membersihkan diri kalian, ya, yakni mengkhabarkan kepada manusia atas bersihnya, sucinya jiwa kalian dengan bentuk tamadduh, memuji diri. Ya, ingat proses manusia itu adalah makhluk yang hina, makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Nah, perkara yang melekat pada diri kita berupa kelebihan-kelebihan, semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan berupa ilmu, kelebihan berupa harta, dan perkara-perkara yang lain, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari sisi mana untuk kita membanggakan diri kita di hadapan manusia bahwa kita nam lebih dibandingkan kalian, lebih dibandingkan kalian, memuji diri, maka ini adalah perbuatan yang sangat jelek. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mensucikan, menyanjung diri kalian sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.